بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب kita lanjutkan masih pada bab haqqul zauj, hak zauj 'alal mar'ah, hak suami terhadap istri. Qala al-imam an-nawawi rahimahullah, siapa nama Imam Al-Nawawi? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nama Al-Imam Al-Nawawi? Siapa Fikri? Nah, Muhyiddin. Muhyiddin Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi bernama Yahya. Yahya bin Sharaf. Laqabnya Muhyiddin. Wa 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan. Siapa nama Abu Hurairah? Ada yang masih ingat Abu Hurairah? Abdurrahman masih ingat? Abdurrahman bin Sakhar. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Ada kelas 1 di sini? Ada. Ada. Rasulullah, siapa namanya Rasulullah? Siapa nama Rasulullah? Hah? Siapa? Siapa katanya? Hah? Siapa? Yang keras suaranya. Siapa katanya? Hah? Abdurrahman. Hah? Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bernama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu imra'atin an tasuma wa zawjuha shahidun illa bi idznihi wa la ta'dhan fi baitihi illa bi idznihi. Muttafaqun alaihi wa hadha lafdhul Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak halal seorang wanita antasuma, untuk dia berpuasa. Tidak halal bagi seorang wanita dia berpuasa, wa zaujuha syahidun, ya, dalam keadaan suaminya menyaksikan. Ya. Suaminya ada di sisinya. Illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Ya. Tidak boleh bagi seorang wanita, seorang istri, dia berpuasa sedangkan suaminya hadir, ya, atau berada di rumahnya. Kecuali dengan izin suaminya. Berarti bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya kalau ada suaminya di rumah, maka tidak boleh dia berpuasa. Kalau suaminya tidak ada di rumah, mungkin bersafar, ya, maka boleh, ya, seorang istri dia berpuasa. Nah, dalam hadis ini secara zahirnya tidak dijelaskan apakah puasa di sini puasa wajib, ya, atau puasa sunnah. Rasulullah SAW menyebutkan secara umum tidak boleh seorang istri, seorang wanita dia berpuasa. Puasa di sini umum, apakah puasa wajib atau puasa sunnah. Illa biiznih, kecuali dengan izinnya. Ya. Kalau puasa sunnah, ini perkara yang jelas. Perkara yang jelas. Ya. Bahwasannya dia tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya. 6. Kenapa? Karena hak seorang suami itu, ya, naam, ketika dipenuhi, ini merupakan kewajiban bagi seorang istri. Adapun puasa yang dilakukan adalah puasa tatawwu, puasa sunnah. Ya. Yang dia tidak akan berdosa ketika dia meninggalkan puasa tersebut. Tetapi ketika dia meninggalkan hak suami, maka dia akan berdosa. Maka kalau puasa sunnah jelas, iya, tidak boleh seorang istri berpuasa sunnah, iya, dan suaminya ada di situ, ya, hadir, ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Iya. Kenapa? Iya. Kenapa harus izin kepada suaminya? 6. Karena, ya, terkadang seorang suami itu, ya, butuh, ya. 6. Untuk dia bersama istrinya. Ya, kalau seandainya istrinya berpuasa, 6. Maka terasa berat bagi seorang suami. 6. Sehingga ketika seorang wanita, ya, ingin berpuasa sunnah lalu suaminya ada di rumah, ya, maka dia harus meminta izin, ya, meminta izin. 6. Bagaimana dengan puasa wajib? Ya, bagaimana dengan puasa wajib? Kenapa harus izin? Padahal puasa wajib. Pembahasannya adalah, ya, kenapa dikatakan di sini as-saum umum, apakah wajib atau sunnah? Ya, maka wajib masuk dalam permasalahan ini jika seorang wanita dia ingin mengqadha puasanya. Iya. Mengqadha puasanya dan waktu ya masih luas untuk mengqadhanya. Maka dia harus minta izin kepada suaminya ketika dia hendak ya berpuasa atau mengqadha puasa wajib. Ya, misal di bulan Rajab atau Rabiul Tsani ini masih jauh ke bulan Ramadan. Ya, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, baru Ramadan. Ya. Waktu masih luas, ya. Maka dia tidak halal untuk dia berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Nah, adapun ketika dia hendak mengqadha puasanya dalam keadaan waktu sudah sempit. Ya, sudah masuk bulan Sya'ban, ya. Sedangkan Ramadan sudah ya sebentar lagi. Maka dia tidak perlu untuk meminta izin kepada suaminya. 6. Dia tidak perlu untuk meminta izin kepada suaminya. Karena mengqadha ya. 6. Puasa wajib itu bertemu dengan Ramadan berikutnya. Iya. 6. Karena ketika dia melaksanakan puasa atau mengqadha puasa wajib ini merupakan perkara yang fardu di dalam agama, maka tidak disyaratkan untuk dia meminta izin kepada suaminya dan juga tidak selainnya. Nah, jadi kesimpulannya seorang wanita dia berpuasa ya ini adanya perincian. Ya, adanya perincian. Perincian yang pertama, kalau puasa sunnah, maka tidak boleh dia lakukan kecuali dengan izin suaminya. Ya. Adapun puasa wajib, ketika dia hendak mengqadhanya dan waktunya luas, maka dia tidak boleh berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Jika waktunya sempit, ya, 6, maka tidak disyaratkan, ya, meminta izin kepada suaminya apabila suaminya hadir ada di rumah, ya. Kalau safar itu di luar pembahasan, ya, nggak perlu izin karena tidak ada di tempat, ya, safar 2 hari, 3 hari boleh. Seorang istri untuk berpuasa sunnah maupun wajib, ya walaupun ya masih jauh dari bulan Ramadan. Nah, kemudian permasalahan yang berikutnya, bagaimana dengan sholat? Apakah sholat seperti puasa? Apakah sholat seperti puasa ketika dia hendak sholat sunnah? Dia harus minta izin kepada suaminya. 6. Jawabannya bahwasannya ya salat tidaklah sama seperti puasa. Salat tidaklah sama seperti puasa. Iya. Walaupun di sana ada suaminya, ya berada di rumah, maka tidak boleh suaminya untuk melarang istrinya untuk dia sholat. Ya. Naam. Kenapa? Karena salat itu dilakukan pada waktu yang sangat ya pendek. Ya. Tidak ada salat dilakukan selama seharian, tidak. Paling 10 menit, ya, 5 menit. Naam. Berbeda dengan berpuasa. Ya, kalau berpuasa seharian. Ya, berpuasa seharian. Nah, sedangkan sholat tidak, sehingga ya tidak disyaratkan bagi seorang wanita meminta izin kepada suaminya untuk dia sholat sunnah. Nah, kesimpulannya dalam ya, bab ini menunjukkan bahwasannya ya besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Ya, besarnya hak suami terhadap istrinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ta'dzan fi baitihi illa bi idznihi." Dan tidak boleh seorang wanita, ya, seorang istri memberikan izin masuk ke rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya, siapapun dia. Ya. Tidak boleh dia mengizinkan siapapun ya, masuk ke rumah suaminya tanpa seizin suaminya. Ya. Nah, tidak boleh seorang istri memasukkan seseorang ke dalam rumahnya nah, kecuali dengan seizin suaminya. Apakah ini dihukumi secara ya, umum? Maka para ulama menyebutkan permasalahan ini, ya, permasalahan izin itu ada dua. Yang pertama, izin secara adat, ya, kebiasaan. Jadi gak perlu lagi dia minta izin kepada suami. Emang udah biasa seperti itu. Ya. Nah, misal ya, rumahnya dekat dengan orang tuanya atau rumahnya dekat dengan saudara istrinya dan biasa masuk ke rumahnya ya. Naam. Atau yang lainnya ya, biasa. Maka ya ini dibolehkan ya. Karena secara kebiasaan demikian. Kecuali si suami berkata kepada istrinya, tidak boleh kamu memasukkan si fulanah ke dalam ya, rumah ini. Ya, walaupun dia adalah ya, saudaranya, teman dekatnya, ya, naam. Bahkan ibu si istri, ya. Ketika suami melarangnya, maka istri harus mentaati perintah suaminya. Dan suami mengucapkan hal tersebut karena melihat adanya doror yang akan timbul, ya. Naam. Dengan kehadiran orang-orang ini di dalam rumahnya, ya, bisa jadi ingin membuat ya, keretakan hubungan dalam keluarga tersebut atau yang lainnya, ya, karena sang suami ini sudah melihat, oh si fulana ini enggak bagus, enggak baik, maka dia berpesan kepada istrinya, tidak boleh kamu mengizinkan fulana masuk ke rumah ini. Nah, maka ya. Istri harus wajib melaksanakan perintah suaminya. Baik. Ini kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini ya tentang hak suami terhadap istrinya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.